Anak jalanan kumbang metropolitan selalu ramai dalam kesepian. Anak jalanan korban kemunafikan selalu kesepian di keramaian. Tiada tempat untuk mengadu, tempat mencurahkan isi kabut. Cinta kasih dari ayah dan ibu hanyalah peri yang palsu. Oh yeah. Anak perawan kembang metropolitan untuk hidup alam kedamaian. Anak perawan korban keadaan selalu menanti dalam keresahan. Siada restu untuk bertemu, untuk menjalin hidup bersatu. Kasih sayang dari ayah dan bunda hanyalah adab semata. Anak gedongan lambang metropolitan untuk hidup alam kedamaian. Anak gedongan korban kesibukan hidup gelisah